وَقَالَ تَعَالَى وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam tahlukah. Ayat ini ada beberapa penafsiran. Pertama, tahlukah bermaksud benda yang memberikan mudarat. Jangan kita campakkan diri kita. Apa maksud mudarat ni? Pertama, secara umum, kita jangan buat satu benda yang menyebabkan diri kita rosak. Fahamlah ayat ni. Jangan buat apa saja yang menyebabkan diri kita rosak. Isap rokok, tahlukah lah. Kan? Mencampakkan dalam tahlukah. Tapi kadangkala ada benda yang kita terpaksa buat dua pilihan. Kok mana pun rosak. Saya buat contoh simple dalam hidup kita. Agama haram, kita kata, aku ni ingat nak potong kaki sebelah. Ada, tak ada pasal-pasal style. Kan? Nak buat atau potong tangan sebelah. Nak buat apa? Pirate of the Caribbean. Apa? Jadi haram. Dia tak baik kaki aku dengan kaki yang haram. Tapi bila kita kencing manis, doktor kata kena potong. Kita potong. Pasal apa kita potong? Kerana kita ada dua pilihan. Kalau tak potong, dia kuih naik ke atas, dia kuih bahaya, yang lain nanti bahaya. Agama kata kita potong. Dia panggil akhaf, akhafu dararain. Mudarat yang paling paling ringan. Kita dalam kehidupan pun sama. Kita bawa kereta, tengok lori mai ke depan. Kereta kita baru beli. Bahaya kita, kita terjun masuk longkang. Jahanamlah kereta kita dengan kita cedera sikit. Tapi kalau langgar lori tadi, pada adatnya, alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita terjun masuk ke longkang. Kita memilih mudarat yang lebih ringan. Apabila berlaku orang Islam berperang, mati. Mati. Tapi mati itu demi menyelamatkan masyarakat Islam yang lebih besar. Maka dalam nak tafsir ayat ini di kalangan para sahabah, antaranya yang disebut oleh Al-Imam Muslim, Abu Dawud dan seumpamanya, menceritakan apabila kata para sahabat, kami kunna bil Qastantiniyah, Aslam bin Tariq bin Imran sebut, kami berada di Qastantiniyah. Qastantiniyah. Dan oleh kerana musuh Rom terlalu hebat, Qastantiniyah ni ialah kota yang mana Abu Ayyub Al-Ansari terlibat masa awal, masa cuba membuka Qastantiniyah. Macam-macam orang cuba. Yang akhirnya kita tahu dibuka oleh Muhammad Al-Fatih. Tapi lawan lama lah. Lama. Abu Ayyub ni, kubur dia di sana lah. Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana rumah dia tu, Nabi jadi tetamu. Yang saya selalu sebut. Abu Ayyub dan Ummu Ayyub ni, dia menerima Nabi sebagai tetamu. Dia jemput Nabi duduk di tingkat atas. Mereka duduk di tingkat bawah. Tapi Nabi tak mau. Nabi nak duduk di tingkat bawah. Kadang-kadang air tumpah apa, mereka ambil semua baju mereka. Mereka lap ayam tu, takut menitik kena Nabi SAW. Jaga sungguh Nabi. Nabi jadi tetamu rumah ni banyak hari ni. Sebelum Nabi nak ada rumah sendiri, ikut-ikut duduk sajalah. Duduk di masjid Nabi lah. Tapi apabila Nabi wafat, Abu Ayyub Al-Ansari menyertai terus umat Islam berperang sampai ke Qastantiniyah. Sebahagian riwayat menyebut bahawasanya Abu Ayyub berpesan bila dia mati supaya jenazah dia disembahyangkan oleh Yazid bin Muawiyah. Ini pun kontroversi pasal Yazid bin Muawiyah ni, ramai Syiah dengar capang telinga. Tapi Yazid bin Muawiyah antara orang yang awal yang armada umat Islam. Di samping pemerintahan masa tu ada yang benda yang buruk, ada benda yang baik yang dia buat, tapi dia terlibat juga semasa pergi membuka beberapa kota. Yazid antara panglima, dia tak jadi khalifah lagi masa tu. Abu Ayyub, masa awal perang ada orang tentera Rom begitu ramai, ada satu orang dengan kekuatan dia cuba langgar tentera Rom, nak pecahkan saf tu, dan dia mati. Bila dia mati, ada orang kata dia ni telah salah, sebab Allah kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Dia campakkan diri ke dalam kebinasaan. Abu Ayyub kata yang tu yang kamu faham, tapi kami faham pada zaman dulu lain. Ayat ini kata Abu Ayyub turun kepada golongan Ansar. Apabila Islam mula kuat dan dah mula stabil, maka ramai orang Ansar kata kita dulu duit kita banyak habis kerana duk berjuang Islam lah, ni kita buat duit balik lah. Kan? Tak usah duk belanja sangat dah. Maka ayat ni kata jangan kamu campak, turun ayat jangan kamu campak dalam kebinasaan. Maksudnya dengan kamu tak mau membelanjakan pada jalan Allah, berjuang pada jalan Allah, itulah mencampakkan kamu ke dalam kebinasaan. Maksudnya ayat melihat, ayat ini melihat pada konteks yang lebih luas. Begitu juga pada zaman Umar bin Khattab, bahawasanya apabila ada seorang orang yang telah berjihad dan dia terjun kepada musuh dalam peperangan dan dia dibunuh oleh musuh, dan orang menyatakan apa dia ni pilanggar ni, dia telah mencampakkan diri dia ke dalam kebinasaan, Umar menyatakan kadzabu walakinnahu ishtarul akhirata bidunya, bohong, sebenarnya dia telah membeli akhirat dengan menjual dunianya. Maksudnya dia tidak mencampakkan diri ke dalam kebinasaan, Allah pilih dia. Jadi sahabat lihat ini bukan mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Ni saya ada, saya nak sebut beberapa poin penting untuk perbahasan ni. Para mati pada jalan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala bagi pada sebahagian orang, dan sebahagian dia bagi macam-macam lah di atas kurniaan. Saya lupa nak sebut Khalid Al-Walid, dia satu orang yang mati di atas katil dia, dan dia tak mati di medan perang. Khalid kata tak ada lah satu tubuh aku pun melainkan ada pedang, ada luka. Tapi Allah tak kedekan Khalid ni tak mati di tangan musuh, dia mati sendiri. Mungkin Allah nak bagi satu orang panglima yang mana dalam Islam ni memang musuh tak bunuh kot. Pasal punya hebat Khalid ni, sampai pada zaman dia, wakil Rom, wakil Parsi, sebahagian pernah mai jumpa cari Khalid ni, nak tanya betul ke ada pada zaman Nabi, masa Nabi kamu masih ada, ada satu pedang yang turun daripada langit dia bagi kat kamu, tu kamu kuat. Dia ingat macam Power Ranger ke apa, macam tu. Tak ada lah Power Ranger TV apa kan. Khalid kata bukan, kerana aku bertarung kerana jalan Allah dan kuat menentang musuh Allah, sebab tu aku dipanggil Saifullah, aku ni pedang Allah, bukan kerana tu. Dan dia memang macam saya sebut, dia memang tak kalah. Masa dia duduk dalam jahiliah pun dia kuat, dia boleh counter Bukit Uhud tu, dia tewaskan tentera Islam. Dan saya pernah sebut bahawasanya Sayyidina Umar, Abu Bakar pernah bagi amaran. Abu Bakar suka Khalid, dia lantik Khalid. Umar bukan tak suka. Kita telah jawab beberapa soalan tentang hal ini. Abu Bakar lantik Khalid. Dan Khalid ni pergi perang di Iraq, punya pantas naik kuda. Umar simpati, sebab orang kata perang dengan Khalid tak boleh rehat. Orang kata Khalid ni tidur masa bila ni benar. Dia perang, memang kuat orang dia. Sehinggakan ketika tentera sedang bersiap, dia tengok masa ada pada musim haji, saya pernah sebut, dia pernah pecut kuda daripada Iraq sampai ke Mekah buat haji. Tentera tak perasan bahawasanya Khalid tak ada. Panglima dia. Dan berita itu sampai pada Abu Bakar Siddiq, dan Abu Bakar Siddiq tulis surat bagi amaran pada Khalid, jangan buat lagi, tidak aku ambil tindakan kau. Pandai tu tinggal. Kira maksudnya hebat dia. Dan saya pernah sebut pada tuan-tuan, orang yang simple, Khalid ni di, tak banyak nas-nas yang dia hafal. Mana ada fatwa Khalid Al-Walid? Dia perang ya. Dan dia ada langgar berapa keadaan. Berapa, Nabi kata jangan bunuh tawanan perang, dia pernah bunuh. Tapi dia masih lagi dilantik disebabkan kerana kemampuan yang ada pada Khalid tak ada pada orang lain. Ini yang disebut Al-Qawiyul Amin, yang kuat dan amanah. Bila bertembung dua keadaan, seorang kuat tapi kurang amanah. Kita tak kata Khalid kurang disebut. Seorang sangat amanah tapi kurang kuat, kurang mahir. Nak pilih mana? Ulama-ulama dalam asiasah syar'iyah jadikan isu Khalid sebagai contoh. Kata Imam Ahmad dan kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, kita lihat kepada jawatan itu. Jika jawatan itu memerlukan kuat lebih pada amanah, kita dahulukan orang yang kuat. Macam tentera, dia perlu kuat. Kalau kita dapat Masya Allah, Masya Allah, tak kuat, lembek, nak buat apa? Kita tak boleh, kita kena lantik dia juga. Hak kuat ni, walaupun kadang-kadang dia langgar sikit peraturan, tapi kekuatan diperlukan. Tapi kalau nak jaga duit, jangan terlalu cekap sangat sampai tak amanah. Dia perhilang kita, tak tahu dia cekap pada kita. Ha, kalau hak nak setakat nak jaga. Maka para ulama siasat syariah membahaskan tentang masalah inna khaira man istajarta al-qawiyul amin, yang kuat dan amanah, dia balance antara dua ni. Khalid Al-Walid adalah satu contoh. Dia hebat. Walaupun pada dia, saya pernah sebut simple jawapan dia. Dia pernah hantar surat yang paling ringkas, saya kata, ialah surat Khalid kepada Iyad bin Ghanam. Khalid orang tentera, dia mana ada bahasa sastra-sastra. Dia perang, tentera tak cukup, dia hantar kepada ketua kabilah. Iyad bin Ghanam ni, dia dulu pun ranggi sikit tapi kena tarbiah Sina Omar. Baik tu, bagus lah. Dia ada, Sina Omar suruh dia bawa kambing dia pergi skrat, patah balik. Sina Omar macam-macam, dia punya training lah. Masa dia jadi khalifah. Tapi Khalid bagi arahan kepada Iyad bin Ghanam, supaya tolong dia, simple lah. Iyad ni kabilah Badawi, duduk di padang pasir, Muslim, kabilah orang Islam. Bila Khalid tak perlukan tentera, bantuan, Khalid hantar kepada Iyad. Min Khalid ibn Walid ila Iyad bin Ghanam. Daripada Khalid al-Walid kepada Iyad bin Ghanam. Iyaka urid adrikni. Daripada Khalid al-Walid kepada Iyad bin Ghanam. Aku mau hang main sini. Ayat tak ada. Iyad bin Ghanam himpun orang dia semua, pergi hantar bantuan tentera. Dia tak kata daripada Khalid Al-Walid mengenangkan hubungan persaudaraan kita selama ini dan jasa yang telah pihak saya pertama-tamanya mengucapkan terima kasih di atas sumbangan, dan pihak kami memerlukan sedikit lagi sumbangan. Dan tak ada, Khalid tak ada ayat tu. Iyaka urid adrik. Tiga, aku mau hang amai kat kau. Iyad bin Ghanam tak kata, mai apa Khalid ni? Kita SMS lah, dah lah Twitter 140 huruf ni, dia nak hurai panjang-panjang apa? Ha? Tak kerti main Twitter, jangan duk main. Kan? Iyaka urid adrik ni. Dia pun siap tentang Khalid Al-Walid. Kata para sahabat, apabila dia diarahkan untuk membantu Abu Ubaidah Al-Jarrah di Syam pada zaman Umar, dia berada di Iraq. Seluruh jalan Syam tu disekat. Maksudnya ialah sempadan lah, negeri dulu sempadan Rum. Sahabat pun tak tahu macam mana Khalid nak mai. Kata tentera Islam, tiba-tiba saja kami lihat Khalid dan kelompoknya muncul. Ada saya, dia naik ke bukit mana, dia turun mai dan dia bertempur. Dia dipecat oleh Sayyidina Umar. Pada zaman dia, isu kontroversi pada zaman Umar, salah satunya pemecatan Khalid lah. Duk tengah perang, Umar pecat dia. Dan Khalid tak baca surat tu, melainkan setelah habis selesai, dan dia panggil semua orang. Dia kata sebenarnya Umar telah jadi khalifah, dia pecat aku. Dan dia telah pecat aku, dan dia lantik Abu Ubaidah Al-Jarrah. Zaman tentu, zaman dulu orang berperang kerana Allah Ta'ala, tak ada lah berpecat kemudian anugerah sedikit sumbangan sanggup hati, tak ada pecat begitu. Khalid dapat, dia turun bawah, dia kata sekarang aku seperti kamu semua. Innama uqatil la Ana la uqatil min ajli Umar, innama uqatil min ajli Rabbi Umar. Aku tidak berperang karena Umar, aku berperang karena Tuhan Umar, kata-kata dia yang terkenal. Maka dia berperang, dia perang macam biasa. Sehingga dalam beberapa kejadian apabila tentera Islam gagal untuk buka beberapa kota, dan Khalid pergi buat operasi dengan kumpulan dia sendiri membuka beberapa kota, masuk daripada dalam, dulu daripada pintu kota. Malam-malam naik tali masuk dan pecah, dan tentera Islam boleh masuk, dan berita ini sampai kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kata, rahimallahu Abu Bakr, kana a'lamu birrijali minni. Semoga Allah Ta'ala rahmati Abu Bakar. Dia lebih mengenali tokoh lebih daripada aku. Khalid ni memang sakal. Hebat orang dia. Tapi dia mati di medan atas ketih. Bukan tanda. Setengah Syiah kata, tengok Tuhan tak berkat dia. Syiah dia tak setuju dengan Khalid. Pasal Syiah dia marah tentang isu Malik bin Nuairah. Itu cerita panjang. Syiah ni ramai, semua orang dia tak puas hati. Dengan siapa dia puas hati pun tak tahu. Okey. Balik kepada ayat ni. Ayat ni saya nak sebut apa benda. Saya nak ulas apa perkara supaya saya buka sesi soal jawab. Pasal baru ni ada orang cakap dalam buat kenyataan, kata rakyat Palestin kena keluar pada Palestin. Saya mempunyai pandangan yang berbeza. Setengah orang kata apabila ulama muda UMNO buat kenyataan itu, salah seorang daripada ahli syura ulama muda UMNO buat kenyataan bahasanya rakyat Palestin kena berhijrah meninggalkan Palestin dan tidak ada jihad di Palestin dan memboikot barangan Zionis Israel, itu bukan daripada ajaran agama. Tiga perkara yang begitu kontroversi yang mereka timbulkan. Ada orang kata, ini sebenarnya diupah oleh musuh-musuh Islam. Saya kata jangan. Saya percaya tidak ada musuh Islam yang upah, dan tidak, saya juga percaya bukan kerana orang bayang apa, tapi manusia ni kadang-kadang dia ada latar fikir dia sendiri. Dia datang daripada school of thought tertentu, latar pemikiran dia macam tu. Bukan kerana siapa upah dia pun, dia memang fikir macam tu. Cuma kita nak kena betulkan sikit fikiran tu, dan kita tak pergi serang attack benda soal niat dia. Kita soal fakta tu salah. Fakta itu salah. Al-Albani rahimahullah antara orang yang awal mengeluarkan kenyataan bahawasanya rakyat Palestin kena tinggal Palestin berhijrah. Semasa Al-Albani mengeluarkan pandangan ini di Jordan, saya ada di situ, kami belajar di situ, Ustaz Rashid pun ada. Memang satu Jordan dan Palestin pising. Khutbah-khutbah Jumaat semuanya attack Al-Albani lah. Semahu-mahunya. Dan ada perkataan-perkataan yang tak elok lah, perkataan dia macam-macam lah. Tapi tak apa. Pertama, kita hormati kesarjanaan Al-Albani di sudut ilmu hadis. Dia telah buat kerja yang bagus. Takhrij hadis, asingkan hadis yang sahih dengan yang tak sahih, hadis palsu, kerja yang baik. Dia juga telah buat banyak kerja yang bagus dalam memastikan hadis-hadis berhubung dengan ibadat ini hadis-hadis yang sahih. Dia juga buat banyak kerja-kerja yang bagus memastikan riwayat Israiliyat, khurafat dalam agama ini dihakiskan. Ini semua kerja yang patut dihormati. Tapi kita tahu, seperti mana Albani sebut pada orang, demikian juga orang kena sebut pada Albani, pada diri kita sendiri, bahawa dia bukan Nabi. Bila entah bukan Nabi, semua orang terdedah pada salah dan silap. Ibn Hazmin Al-Andalusi hebat. Dia juga terdedah pada salah dan silap. Salah dan silap itu tidak menyebabkan bila kita kata hang salah, hang kata Albani ni ahli neraka lah. Mamat, yang ni kita tak bincang. Kita bincang fakta ni. Soal neraka syurga, itu bukan soal kita. Soalnya ialah fakta tu salah ataupun betul. Ada beberapa pandangan Al-Albani yang dianggap kontroversi, yang menjadi perbahasan. Salah satunya soal rakyat Palestin kena keluar daripada Palestin. Yang kedua ialah tak ada zakat perniagaan, yang ramai orang kritik dia. Al-Qardawi antara kritik dia, saya kata Al-Qardawi, aku tidak dapat bayangkan jika rakyat Kuwait menerima masa tu fatwa ni, maka begitu ramailah saudagar-saudagar yang tidak membayar zakat. Kerana atas dasar tak ada, dia tak nampak nas, nas terang daripada hadis tentang zakat perniagaan. Kata bagaimana, kata para fuqaha yang jawab, orang yang ada bendang, orang yang buat ladang kena keluar zakat, tiba-tiba toki-toki yang berjuta-juta mereka tak kena keluarkan zakat. Ketiga, antara fatwa dia yang kontroversi ialah haram wanita memakai emas bergelung. Dia panggil az-zahabu muhallaq. Emas bergelung maksudnya rantai yang bulat ataupun subang yang cincin diharamkan untuk lelaki dan juga wanita. Ini antara pandangan yang kontroversi. Tapi bukan saja Albani kata benda ni. Sebelum Albani pernah ada orang kata tentang zahab, tentang emas bergelung ni. Tapi isu Palestin ialah isu yang paling kontroversi. Albani rahimahullah, dengan kita menghormati kesarjanaan dia, melihat bahawasanya Nabi SAW berhijrah meninggalkan kota Mekah apabila ditindas, sedangkan Mekah tu lebih mulia daripada Aqsa. Berhijrah ke Madinah dan kemudian mengambil kekuatan, kemudian serang Mekah semula. Kalau Nabi boleh tinggalkan Mekah yang merupakan kiblat, takkan rakyat Palestin nak pergi duduk di Palestin kena tindas? Keluarlah, hijrah. Itu datangnya perintah hijrah apabila orang Islam tertindas. Kunna mustada'afina fil ardh, kami orang yang tertindas di muka bumi. Itu pandangan Albani. Tapi pandangan itu beliau mungkin terlepas pandang. Dan ini masalah taklid. Hak anak murid hak kemudian baca buku ni, semua hak Albani kata tu macam jadi hadis Nabi ya. Dia pun nak kata juga. 1400 tahun dahulu jika fatwa ini disebut memang benar. Bahkan 1000 tahun lepas pun benar lagi. Bahkan sebelum berlaku daerah-daerah negeri, sebelum ada nation state, sebelum ada apa nama Westphalian Treaty, ini semua benar. Tapi hari ini kita tanya, rakyat Palestin nak keluar pergi mana? Nak masuk Saudi pun tak boleh. Jordan pun tak bagi. Semua orang ada sempadan mereka sendiri. Dan kalau masuk, bila nak boleh serang balik? Israel buat penempatan demi penempatan tu kerana nak halau keluar lah. Kalau hang keluar je, memang ma'asalamah lah. Memang, bukan? Dia pun memang seronok lah. Dan kemudian dia akan buat sempadan negeri dia. Dan bangsa-bangsa bersatu akan entiraf. Dan rakyat Palestin tak ada. Dan kemudian tak ada siapa boleh serang dia. Kerana dia dianggap sebagai negeri yang ada sovereignty yang tersendiri, kedaulatan yang tersendiri. Sebab itu kena kita memahami. Dan masalah kepada sebahagian golongan yang kata so-called nak kepada manhaj salafus soleh, mereka menidakkan satu ilmu penting, iaitu fiqhul waqi', fiqh reality. Mereka kata ni tak ada pada zaman Nabi. Bukan fiqh waqi' tu maksudnya kita tengok waqi' membelakangkan Quran. Tapi Al-Quran dan hadis yang nak ditafsir mesti direlate dengan realiti yang berlaku. Kalau ia berbeza, maka dia tak boleh dilaksanakan. Keadaan tak serupa. Dan tak ada siapa lagi anak murid Albani berani nak ulang benda ni. Dan orang anggap ini zallat, antara benda yang kegelinciran. Min zallatil aqlam, benda yang kegelinciran tulisan, pandangan yang terbabas. Dan tak ada lah, kita pun tak kata. Pada zaman itu Albani keluar kenyataan, ada orang kata Albani dibayar oleh berjuta-juta oleh kerajaan Israel. Semua tu merepek lah. Semua tu merepek. Dia tak dibayar, tapi dia telah terfikir macam tu. Dan pikiran itu salah. Oleh kerana ulama muda UMNO baca balik buku tu, dia pun tersasul dengan pandangan tu. Dalam kegawatan Gaza, dia bagi pandangan tu. Dan dia sebut tentang jihad ada dua, iaitu jihad hujum dan satu lagi jihad difa'. Memang betul para fuqaha sebut, tetapi saya akan sebut beberapa poin yang penting untuk saudara-saudara faham dalam hal ni. Pertama, Bila jihad jadi fardu ain? Jihad ni ada dua. Satu fardu kifayah, satu lagi fardu fardu ain. Bila dia jadi fardu ain? Saya nak ringkaskan. Dia jadi fardu ain antaranya yang pertama, apabila musuh Islam melanggar menyerang satu-satu negeri orang Islam, sesebuah negeri. Kita lah tak ada apa, tapi kalau musuh Islam serang Malaysia, kita kata tak apa, hamba duduk pelan-pelan dulu lah, aku nak pergi pondok Thailand. Tak boleh. Entah kena berperang mempertahankan tanah air Islam. Dan itu maruah manusia. Kalau orang kata, oh Islam nak suruh perang, tak payah cakap lah, mana saja manusia berdaulat, dia akan fikir mempertahankan tanah airnya. Islam sebut hal ni. Sebab tu Quran dalam surah Ahzab, Allah sebut, Allah kritik puak-puak yang tak mau mempertahankan tanah air. Bila musuh nak serang golongan munafikin, apabila perang Khandaq, musyrikin kumpul geng-geng lain sekali nak serang Madinah, mereka kata, yaqulu inna buyutana aurah wa ma hiya bi aurah in yuridu illa firara. Mereka menyatakan, rumah kami ini terdedah, kami tak boleh pergi perang, kami nak kena jaga rumah saja, tak mau keluar ambil. Allah kata, ia bukan aurah, mereka hanya mau nak melarikan diri daripada medan perang. Wajib mempertahankan tanah. Para ulama menyebut, apabila diserang sesuatu tak, sesuatu bumi, diserang Palestin, diserang mana? Contohnya, wajib rakyat Palestin itu mempertahankan diri, perang dengan musuh. Semua mereka wajib, yang mampu. Jihad ini dia panggil an-nafrul am ataupun at-tanfirul am. An-nafrul am maksudnya semua kena, mampu je pergi perang. Yang tak mampu saja, nak bangkit pun tak boleh, dia tak payah pergi perang. Hatta kalau budak tak cukup umur, kalau boleh bawa senjata, dia pi. Kalau dia nak pi. Dan jihad ini tidak memerlukan meminta izin daripada ibu bapa dan suami. Tak perlu. Kalau jihad hak fardu kifayah tu, hak nak pi perang. Fardu kifayah ni macam kita tak ada masalah. Cuma Islam rasa satu negeri tu khianat. Tentera Islam nak pi ambil tindakan. Kita boleh pi nak jadi sukarelawan. Tapi yang tu kita kena minta izin kat mak bapak kita dulu. Kalau mak kita kata, tak usah pergi lah, mak pun tua dah, hampir mati, siapa nak jaga mak, kita tak boleh pergi. Tapi yang ni, kita semua pergi. Pasal apa? Bukan kita nak pergi, dia mai. Hanya bacul saja yang tak perang. Dan para fuqaha kata, orang rakyat negeri tu sang, kalau mereka tak mampu, kaum muslimin daripada negeri yang berdekatan, mereka perang, mereka masuk tolong, dan begitulah seterusnya dan seterusnya. Ini disebut panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh. Okey, yang kedua, bila wajib lagi? Apabila pemerintah menyuruh individu yang tertentu. Umpamanya kita ada pemerintah Islam, dia perintahkan kumpulan tertentu kena pi. Kita kena pi. Dan pi itu jihad. Kita kena pi. Umpamanya kita ada 10 batalion, dia suruh batalion 2 pi. Batalion tu kena pi lah. Dia kata tak mau, tak mau, suruhlah batalion 3. No. Hang ditentukan oleh pemerintah, hang pi. Kita ada pasukan darat, pasukan udara. Kata-kata dari darat dia perang, udara tak pi. Kena. Saya tak tahu lah. Saya sembang dengan satu orang pangkat bagus juga lah dalam TUDM. Betul tak ada orang TUDM ni? Dia kata dalam negara ni, kau dengar ke apa ni buat rakaman ni, lompat pula. Apa? Dalam negara ni, dalam satu-satu masa sekarang, betul ya? Hanya 6 biji, 6 buah jet fighter saja yang boleh terbang. Yang lain semua enjin rosak, tak ada orang perbaik. Tapi ni bukan sebab ni, rank bagus ni. Kalau cerita malu je lah. Hak beli-beli banyak tu, banyak tak boleh terbang. Sebab pertama tak ada orang nak urus. Hantar orang pi belajar pun, di sana balik mai dia pun tak boleh buat. Mungkin dia pergi makan angin ke apa. Jadi tak boleh nak terbang melainkan 6 biji dalam satu masa. Dia cerita saya. Tapi saya kata itulah kelebihan negara kita. Kita negara aman, kita tak mau bergaduh-bergaduh ni. Kami terbang duduk kat darat sudah. Kereta kebai pun tak boleh berjalan. Kapal selam tak boleh timbui, macam tu lah. Kita beli benda lain. Orang beli harga lain, kita beli harga lain. Mungkin Malaysia ni sikap suka menderma, ingat. Okey, yang ketiga ialah apabila tentera memerlukan seseorang individu kepakaran dia. Dia bukan tentera yang perang medan tentera, tapi saintis tertentu dia diperlukan hadir. Dia kena pergi. Dia kata, kenapa saya? Dah awak ada kepakaran tu. Oh, teruk saya mengaji macam tu. Saya yang mana? Dia tak boleh. Orang lain tak ada ilmu tu, hang seorang yang ada. Hampi. Arah bila mari arahan itu datang daripada pihak tertinggi Islam kepada kita, kita kena pi. Walaupun orang lain tak kena, kita yang pakar, kita kena pi. Jadi fardu ain kepada kita. Jadi fardu ain kepada kita. Okey. Okey, saya nak sebut ringkas sebelum soal jawab. Bilakah kita boleh lari pada medan perang? Okey. Medan perang hak musuh mai serang kampung kita, hak tu tak boleh lari, nak lari pergi mana? Hak tu tak lari. Tapi ada medan yang kita boleh berundur. Umpamanya kita attack negeri musuh. Musuh zalim, kita serang negeri musuh. Dia langgar perjanjian, tentera kita masuk. Kita masuk-masuk pi, di sini baru timbul. Jika sekiranya kekuatan musuh itu dua kali ganda, tiga, empat kali ganda lebih besar daripada kita, kita boleh berpaling. Itu timbul. Karena pada peringkat awal Allah Azza wa Jal membebankan, Allah kata, ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nabi, harridil mu'minina 'alal qital. In yakun minkum 20 sabirun yaghlibu 200 wa in yakun minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Wahai nabi, galakkan orang mukmin untuk berperang. Jika mereka ada 20 orang yang sabar, mereka mengalahkan 200. Jika mereka ada 100, mereka mengalahkan 1000 orang yang kafir, kerana mereka itu orang yang tak faham. Kemudian Allah lepas ayat tu, Allah kata, al-an khaffafallahu ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa fa in yakun minkum 100 sabiratun yaghlibu 200 wa in yakun minkum 1000 yaghlibu 2000 bi idznillah wallahu ma'as sabirin. Sekarang Allah ringankan kepada kamu kerana Allah tahu ada di kalangan kamu orang yang lemah. Jika kamu ada 100, kamu kalahkan 200. Jika kamu ada 1000, kamu kalahkan 2000 dengan izin Allah. Yang ni jihad habis serang tu. Kita langgar pi tentera kita nak pi hadapi di negeri musuh. Tiba-tiba tengok-tengok kita bawa 10,000. Depa main 200,000. Boleh tak kita lari pada medan jihad? Tak boleh. Tapi bila tengok keadaan macam tu, sudah tak seimbang. Tentera Islam boleh berpatah balik untuk kumpulkan kekuatan semula. Jaz, bukan wajib, jaz, diharuskan. Diharuskan, bukan wajib, diharuskan. Cuma kita kena faham satu benda. Ni cerita jihad zaman dulu. Pingan kuda. Lah, dia tak main negeri kita. Dia tembak daripada negeri dia. Israel tak pergi ke Gaza. Dia duduk di Tel Aviv saja, dia tembak. Kalau kita kata tak boleh serang negeri musuh masa keadaan sekarang, bermaksud Hamas tak boleh tembak balik. Hanya dia boleh tangkis peluru pandu ya. Teruklah macam tu. Pasal apa tak boleh serang? Kena nak serang kena dua kali ganda. Kita kena faham. Ini masalah fiqhul waqi', memahami realiti peperangan zaman sekarang. Zaman dulu memanglah pi dengan tentera. Sekarang tak ada masalah. Mungkin tentera yang 100 boleh mengalahkan yang 10,000. Kalau kekuatan tenteranya kuat. Pasal dengan teknologi canggih. Maka dengan itu, realiti telah mengubah banyak hukum hakam. Bukan mengubah hukum, penilaian terhadap bagaimana menjatuhkan hukum dalam isu-isu yang seperti ini. Dalam isu-isu yang seperti ini. Jadi rakyat Palestin tak ada pilihan lah. Mereka tak boleh kata, mereka kena berperang. Hamas, kemak saya pun dapat tahu kata, Masya Allah, mereka buat kenyataan majlis balas. Kata bahawasanya, Hamas pula sebagai pemberontak buruh dan Hamas ni punya perjuangan tak betul. Dua hari lepas untuk jawab, kan tajuk tu jawab Dr. Mazhar lah, tapi Hamas yang kena. Jadi, saya rasa lama-lama kalau kita bincang benda atau mereka sendiri bincang benda yang bukan bidang mereka, lama-lama dia jadi melalut dan orang tua-tua panggil merepet. Jadi kita jangan pakat benda tu. Lagi Hamas pula jadi salah. Patut orang fikir macam mana nak mengalahkan Israel. Hamas pula yang jadi salah. Dahlah boikot barang Zuni, tak boleh. Hamas pula yang dianggap sebagai buruh dan pemberontak yang menyalahi hukum hakam syarak. Saya ingat dah melalut dah pada perbahasan yang tak diperlukan. Kita buka pada sisi soal jawab.